Mitra Bisnis, Kompas menulis, politik dinasti makin menyuburkan praktek KKN. Di Indonesia, praktek politik dinasti yang merupakan anomali dalam demokrasi dibangun untuk mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan secara penuh hingga lepas dari kontrol. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Sis NS. Pak Sis, apa komentar Anda soal ini? Saya melihat dari kacamata netral ya. Ratu Atut itu dinasti, menurut saya siapapun SBY atau siapa dinasti, menurut saya nggak ada problem, tidak ada menurut saya yang namanya nepotisme. Bahwa orang bekerja sama atau memberikan kesempatan kepada keluarga, kalau memang kompeten, memang profesional, memang bagus, nggak ada problem. Yang jadi problem karena adalah korupsinya itu. Sekarang kalau SBY menyuruh saudara-saudara jadi anggota DPR dan memang mumpuni, bagus, apa salahnya? Ratu Atut juga memberikan kesempatan, toh ada yang kalah juga di DPR, ada yang kalah juga sebagai bupati, nggak semuanya menang. Dan ada yang tidak menggunakan Golkar, keluarga Atut, dia menggunakan partai lain dan kalah. Menurut saya, bebas-bebas saja. Yang tidak boleh adalah korupsi, nepotisme, atau menggunakan saudara, menggunakan teman, itu memang bagus. Habibie menggunakan anaknya sekolah dalam, karena bidangnya dia memang sekolah itu di pesawat, nggak ada salahnya. Yang penting, rakyatnya, kalau dia ngelihat calonnya adalah adik ipar pejabat ini, adik ipar presiden, saudara presiden, kalau jelek jangan dipilih dong. Dia sebagai DPR, mentang-mentang adik SBY terus dipilih. Itu yang salah, rakyat yang milih. Cuma kalau yang ada conflict of interest-nya, misalnya SBY ketua partai, ketua KPU-nya adik ipar, itu yang nggak boleh. Karena wasit yang main dia, wasitnya dia, itu yang nggak boleh. Nggak boleh ada nepotisme di situ. Apakah perlu sebuah sistem baru, Pak, terkait politik dinasti ini? Karena banyak pihak mengatakan praktek-praktek KKN terjadi karena tidak adanya transparansi. Ya, saya rasa harus dibuatkan, nggak tahu namanya undang-undang atau apa, atau sistem, itu buat mengontrol orang-orang seperti itu. Sistem yang bisa secara alami atau dilihat oleh masyarakat. Dan media penting sekali untuk menjelaskan bahwa ini adalah adik iparnya ini adalah kakaknya ini. Harus dijelaskan oleh media, kalau nggak, rakyat nggak tahu. Rakyat ini pinter karena media, kalau bodoh pun juga karena media. Jadi peranan media dalam sebuah negara itu sangat penting. Televisi, radio, koran punya space yang banyak untuk menjelaskan itu. Seharusnya negara harus meminta space itu untuk menginformasikan segala kebaikan, segala kebutuhan buat rakyat. Apalagi untuk bidang politik, sangat diperlukan. Demikian pengamat politik Sis NS, saya Wendy Lim.